para utusan Paus Roras. Duk masane punike, Sang Prabu Herodes ngawitin yang sarain mekudang-kudang warga pesamuane. Ide ngandika yang munggal dane Yakubus semeton dane Yohanes antuk pedang. Tatkala ide wikan, mungwing ineke punike ngerana yang liang manah anak Yahudine, ide tumuli ngerarisang ineke punike, raris ngejuk dane Petrus. Duk punike, nuju rerainan roti tanpa ragi. Sesampune dane Petrus kejuk, dane raris kepangkeng, tur keserahang mangde ke gebag oleh prajurit petang regu. Sane aregu, kata prajuritipun wenten petang diri. Sang Prabu mepekayunan, jaga nepasin dane ring arepan anake kata, sesampun usan rerainan paskahe. Kadiasa punike dane Petrus kegenahang ring pangkenge, nanging pesamuane tansah teleb ngastawayang dane ring ide sang yang widiwase. Wengine, sedurung Sang Prabu Herodes jagi nepasin dane Petrus ring arepan anake akeh, dane Petrus sane ketegul antuk anti kekalih, sirep kapit antuk prajurit kekalih, sane ngebag dane. Sejabo punike, taler wenten pejagan sane menjaga ring korin pangkenge. Tan dumade, jeg wenten malaikat ide sang penembahan nyeleg irike, tur kamar pangkenge kesinarin antuk galang. Malaikat punike ngedig palan dane Petrus, nanginin dane sarwingan dike sapuniki. Bangun je enggalang. Duk punike antene jeg keles saking tangan danene. Malaikat punike raris ngandike. Tekakang sabuke muasaluk sepatun kitane. Dane Petrus sairing-ring pengandikan malaikat punike. Sang malaikat malih ngandike. Saluk je jubah kitane, turmai je tututin manire. Dane Petrus tumuli ngiringang malaikat punike, medal saking pangkenge. Dane tan uning, mungwing painikan sane kemargiang antuk sang malaikat punike, sujatini pun painikan sane sujati nyekale. Pitalenang dane, ragan danene nyumpene. Sesampune sang kalih ngelintangin genah pejagan sane kaping pisan, miwah sane kaping kalih, pemuputipun sang kalih rauh ring kori besine, inge punike pemedale sane marep ke kota. Dan perarapan, lawang korine punike mampakan, tur sang kalih raris medal. Sesampune rauh ring jabe, sang kalih raris memargi kantos rauh ring tanggun margine, iri ke sang malaikat, tan perarapan jeg melecat saking ajeng dane Petrus. Iri ke dane Petrus wau eling ring rago, tumuli dane mebaos sapuniki. Jani maro idewek pedas nawang, ide sang penembahan ngutus malaikat idane, tur ideng luputang idewe uli kekuasaan Herodese, mua uli sekancan paunukane, ane edo tange ban anak Yahudine. Sesampun dane mekayunin painikane punike, dane raris lunge kejeruan dane Maria, biang dane Yohanes Markus. Akeh anake mepunduh sedekan ngastawo irike. Dane Petrus nogdog lawang korine, raris kejag-jagin antuk setungiling penyeruan sane mewaste rode. Ipun pedas ring pengandikan dane Petrus, duaning asapunike, kebatek antuk liang manah ipune, kantos tandurus ipun ngampakang kori, nanging melaib mewali nguningayang, mungwing dane Petrus wenten ring jabo. Anake akeh punike mebaos ring ipun sapuniki, nete, nyai buduh. Nanging, ipun kukuh nguningayang, mungwing painikane punike mula sawiakti sapunike. Anake akeh raris mesaur sapuniki. Ente subo malaikat dane Petrus. Dawak punike, dane Petrus terus nokdok korine tanpa pegatan. Pemuputipun, anake akeh punike tumuli ngampakang lawangi, turikal anake akeh manggihin dane Petrus, raris sami pada angom. Dane Petrus nguangsitin anake akeh punike antuk tangan, mangde sampunang uyut. Irike dane Petrus tumuli nuturang ring ipun sareng sami, indek danene sampun kemedalang saking pangkenge antuk ide sang penembahan. Dane mebesan ring anake akeh punike sapuniki, uningayang je indeke puniki ring semeton Yakubus, miwah para semeton sanelianan. Wusan punike, dane raris mekaon saking irike, ngungsi genah sanelianan. Benjang ipun pesemengan, prajurite sami pada ewo nakenang dane Petrus. Sang Prabu Herodes merentahang, mangne dane Petrus ke Serepang, nanging nenten ke Keniang. Guaning punike, ide raris merentahang, mangne pejagane ketetes tur ketiwakin dandepati. Wusan punike, Sang Prabu Herodes mekaon saking wewengkon Yudea, lunge ke kota Kaisaria, tur irike ide jenek melingi. Sang Prabu Herodes, kelintang duke ring rakyat kota Tirus miwah kota Sidone. Rakyat kota Tirus miwah kota Sidone punike, raris pada saadung jaga nangkil sinarengan ring Sang Prabu Herodes. Pinih rien, ipun sarang sami ngelelunyuhin dane blastus, prekangge ring purin ide Sang Prabu. Wus punike, ipun raris nangkil ring Sang Prabu Herodes, nyadien unas dami, santukan jagat ipune polih pangan kinum, saking jagat ide Sang Prabu. Ring rahino sane sampun kepastian, Sang Prabu Herodes ngerangsuk busana kagungan idane, tur melingih ring singesanane, sarwi mopidarte ring jadmane akeh punike. Irike anake akeh punike mesuriak sapuniki. Puniki boya ke manusia sane moja, namin sewo sane mesaja. Duk punike ugi, malaikat ide sang penembahan raris ngelempak Sang Prabu Herodes, santukan ide nenten ngeluihang ide sang yang widiwase. Irike ide sede tede ulad. Duk punike, sabdan ide sang yang widiwase, sayan sumebar, tur sayan ake anake miragyang, tur percaya ring ide yang Yesus. Sesampune dane Barnabas, miwah dane Saulus muputang pekarian, miwah ayah-ayahan danene, dane raris mewali saking Yerusalem, tur ngajak dane Yohanes Markus.